Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal muslimun wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan di pagi hari ini menjelang siang, atau di siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat. Dan kita telah sampai pada pembahasan poin yang kelima dari pemenuhan hak anak setelah mereka terlahir ke dunia ini. Setelah buah hati kita dilahirkan, maka poin yang kelima ini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Terkait hak anak kita adalah an-nafaqatu 'alaihim wa id'amuhum minal halal. Menafkahi mereka dan memberi makan mereka dari yang halal. Wal ibti'adu 'anil muharramat, dan menjauhkan mereka dari berbagai perkara yang haram. Yang haram yang dimaksud di sini adalah baik itu berupa makanan atau berbagai macam kebutuhan yang dimakan atau yang dipakai oleh anak-anak kita. Hendaknya nafkah yang kita berikan untuk mereka adalah dari sumber ataupun zat yang halal, dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fala yajuzu lahum ani al-aba ayut'imu abna'ahumul haram. Maka tidak boleh bagi para ayah, karena ayah kebanyakan atau mayoritasnya mereka yang menafkahi keluarganya, yang mencari penghidupan atau mencari nafkah di luar. Maka tidak boleh bagi ayah untuk memberikan makan anak-anak mereka dengan perkara yang haram. Telah kita jelaskan yang dimaksud perkara yang haram berupa makanan adalah haram fi dzatihi wa haramun fi maksabihi au fi maskabihi. Haram secara zat makanan itu, secara nas baik itu Al-Qur'an was sunnah, ataupun haram dalam upaya untuk mendapatkan makanan tersebut. Sehingga cakupannya tidak hanya berupa zat makanan yang dimakan, akan tetapi juga cara mendapatkannya. Kalau cara mendapatkannya adalah dari jalan yang dilarang oleh Allah, baik itu dengan jalan mencuri, menipu, berdusta, ya, jual beli dengan sistem kecurangan atau riba, itu akan menjadi keharaman pada nilai makanan tersebut. Maka tidak boleh bagi ayah untuk memberikan perkara yang haram tadi kepada keluarganya, khususnya yang kita maukan di sini adalah kepada anak-anaknya. Fa inna hadza fihi min al-ghisy wal khiyanah lil auladi ma la yajuzu as-sukutu alaihi. Karena sikap demikian, memberi makan dengan perkara yang halal haram, ini adalah bagian dari kecurangan dan sifat khianat bagi atau kepada anak-anaknya yang tidak boleh untuk didiamkan. Fa ayyu jasadin nabata ala suhti fannaru aula bihi wal iyadu billah. Maka jasad mana yang tumbuh dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka hendaknya neraka itu lebih pantas baginya. Fatajibu alaihi nafaqatul halal, maka wajib bagi para orang tua untuk memberi nafkah yang halal. Fa ayy wa ayyunfiqa min tayyibi malihi liyantafi'a bi salahi ibnihi wa bi'idznillahi ta'ala. Maka hendaknya ia menginfakkan atau menafkahkan harta yang baik bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Khususnya pembahasan kita adalah anak kita. Agar apa? Agar nafkah yang halal tadi bisa memberikan manfaat untuk kebaikan anaknya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, ini poin yang kelima yang kita jelaskan pada perjumpaan kita yang sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki hak yang keenam yang harus ditunaikan oleh para orang tua terkait dengan pemenuhan hak anak setelah mereka terlahir ke dunia ini. Setelah mereka ada di dalam kehidupan kita yang sebelumnya mereka tidak ada, maka mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan. Sebagai orang tua tentunya demi kebaikan anak itu dan juga perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisan, kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, poin yang keenam, al-inayatu wal-ihtimamu bita'libil ibni wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Memperhatikan mereka dan bersungguh-sungguh untuk memberikan pengajaran, memberikan pendidikan kepada putra maupun putri mereka, segala hal yang bermanfaat bagi agama dan dunianya. Sekali lagi, poin yang keenam, hak yang keenam yang harus ditunaikan para orang tua, ayah dan ibu, sepasang suami maupun istri yang telah menjadi sosok ayah maupun ibu. Nih, ada hak yang harus antum tunaikan untuk anak-anak antum dan antunna. Apa itu haknya? Yaitu berupaya memperhatikan dan bersungguh-sungguh untuk memberikan pengajaran kepada putra maupun putri apa saja yang memberikan manfaat untuk agama dan juga dunia mereka. Ya, memberikan pendidikan dan perhatian. Apa yang harus diperhatikan? Agama mereka dan dunia mereka. Mendidik mereka untuk perkara agama mereka dan dunia mereka. Maka dari itu Syekh menyatakan, kita sekarang ini dibimbing oleh ulama agar kita tidak keliru di dalam menyikapi atau memenuhi hak anak-anak kita. Kadang-kadang kalau kita tidak mengilmuinya, tidak tahu bagaimana cara memperhatikan anak kita, yang kita mungkin menganggap bahwasanya perhatian itu adalah kasih sayang untuk mereka, ternyata tidak sedikit, dan juga sering kalinya perhatian kita, kasih sayang kita bisa menyeret kepada keburukan dan perkara yang sangat membahayakan pada diri anak, khususnya agama dan dunia mereka. Akibat kita tidak mengilmui, akibat kita tidak tahu, bahkan mungkin menganggap diri kita ini adalah orang yang paling sayang terhadap anak-anak kita. Tapi ternyata sayangnya kita ini justru menjerumuskan mereka ke dalam perkara yang sangat membahayakan, khususnya agama mereka. Hati-hati para orang tua, hati-hati para ayah dan ibu. Jangan anggap diri kita ini sayang kepada anak, akan tetapi ternyata sayangnya kita ini tidak mendidik mereka. Kata Syekh, wa ahammu syai'in fi dzalik, dan poin yang terpenting pada perhatian dan pengajaran kepada anak-anak kita terkait agama dan dunia mereka adalah ghursul i'tiqadis salimi fi nafsil ibni wal binti. Menanamkan akidah yang benar, akidah yang selamat dalam jiwa putra dan putri kita, wahassuhum 'alal khair, dan juga menghasung mereka untuk melakukan kebaikan. Ini poin yang pertama yang terpenting kata Syekh, ahammu syai'i fi dzalik. Poin yang terpenting pada permasalahan ini adalah ghursul i'tiqadis salim. Menanamkan akidah yang benar. Tanamkan kepada anak kita akidah yang benar. Tanamkan kepada putra maupun putri kita tauhid. Menjauhkan mereka dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Jangan dianggap remeh masalah tauhid. Sekali lagi, tidak boleh para orang tua untuk menganggap remeh permasalahan tauhid. Utamakan permasalahan tauhid dan akidah ini. Kenapa? Karena dengan tauhid ini seorang akan selamat dari kekekalan di yaumil qiyamah. Kekekalan di dalam neraka jahannam. Dengan tauhid inilah seorang ahlu tauhid yang pernah melakukan berbagai macam bentuk dosa, dia dijamin ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita pelajari pada pelajaran kitab tauhid. Tentunya ilmu itu tidak hanya sebatas wacana dan pengetahuan yang tercatat di selembar kertas atau berlalu begitu saja lewat telinga kanan keluar telinga kiri setelah ta'lim sudah ditutup begitu saja, tidak. Tapi ilmu yang ada atau ilmu yang kita dapatkan hendaknya diwujudkan dalam amalan-amalan dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pelajari bukan hanya untuk kita secara pribadi, kita sebagai suami, ilmu kita pun juga untuk istri. Kita sebagai suami dan istri, ilmu kita miliki itu juga untuk buah hati kita, anak-anak kita, putra dan putri kita. Selamatkan mereka dari dahsyatnya api neraka. Walaupun kita tidak bisa menjamin keselamatan untuk diri kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah oleh kalian diri kalian dan juga keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama yang terpenting kata Syekh, menanamkan akidah yang benar, akidah yang selamat. Tentunya akidah yang benar adalah akidah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berakidah. Kalau kita ingin akidah yang benar, akidah yang seperti apa sih? Bagaimana memahami Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah itu di atas langit ataukah Allah di mana-mana? Pelajari. Bagaimana yang diajarkan dan juga dipraktekkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Jika kita mengetahui bahwasannya para sahabat Nabi dahulu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mengakui, mengimani bahwasannya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di langit, di atas, kita pun juga harus meyakini bahwasannya Allah itu berada di atas, bukan berada di mana-mana. Nah, ketika Nabi dan para sahabatnya meyakini bahwasannya tidak ada perkara atau tidak ada sesuatu yang bisa menimpa diri kita kecuali berjalan atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa menjadikan kita tertimpa kepada sesuatu yang mudharat ataupun kita mendapatkan manfaat kecuali berjalan di atas takdir Allah, maka kita harus pun meyakininya. Jangan sampai kita tidak meyakininya. Kalau dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka sangat benci dengan perkara-perkara yang berbau kesyirikan, benda-benda yang dijadikan oleh orang-orang untuk bertawakal, menyandarkan dirinya, menyandarkan rezekinya, menyandarkan kehidupannya, kebahagiaannya, kesengsaraannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dibenci oleh Nabi. Sangat dihindari dan dibenci oleh para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang terbaik umat ini yang telah selamat dari negeri atau ke negeri seberang. Kita pun juga harus meniru dan mencontoh mereka, meneladani mereka di dalam hal ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terkhusus untuk kita, juga untuk anak-anak kita. Coba sesekali kita para orang tua mengoreksi anak kita ini, apa kegiatannya di luar rumah. Ya. Baik, kita akan baca kelanjutan dari bimbingan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Qala wa musahabati ahli al-khairi. Di antara poin yang terpenting kedua setelah penanaman akidah adalah mencarikan mereka teman yang baik. Ya. Mencarikan mereka teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang bisa dijadikan sebagai teladan, contoh. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati para orang tua. Kewajiban kita besar untuk memenuhi hak anak itu. Pemenuhan hak anak hanya tidak hanya terkait dengan jasadnya saja, tapi juga apa? Terkait dengan hatinya. Suplemen hatinya. Menanamkan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat. Di antaranya penanaman akidah. Juga yang sangat berpengaruh, dengan pengaruh yang sangat besar, adalah memilihkan teman yang baik untuk mereka. Dan ini gak bisa kalau kita hanya memantau dari jauh saja, ya. Tidak kemudian kita mencoba duduk bercengkrama dengan mereka, dengan anak-anak kita, menjadi orang tua yang baik dengan memperhatikan kebutuhan mereka, perhatian kepada mereka. Ini kadang-kadang lolos, ya. Lolos dalam artian terabaikan, tidak kita tunaikan hak ini. Kita tidak mau ambil pusing anak-anak, apa yang dia minta kita turuti, biar mereka bermain sendiri tanpa adanya kontrol orang tua. Anak-anak minta sepeda, dibelikan sepeda. Ya. Anak ini kemana bersepeda, kemana yang dituju, kita gak tahu. Ya salah kita, kenapa anak-anak tidak dididik ketika akan keluar rumah, izin dulu mau kemana. Ya. Orang tua gak mau repot, dikasih HP anaknya. Untuk apa? Biar bisa memantau. Kemana anak ini? Ya. Ternyata disitulah kerusakan muncul pada anak-anak. Yang namanya anak-anak, ya. Dia pun untuk mengobati rasa penasarannya dan keingintahuannya, HP ya, yang sekarang sudah sangat canggih, berbagai fitur ditawarkan oleh HP. Dari fitur yang terbaik dan juga yang terjelek dan terusak sekalipun, itu ditawarkan oleh handphone. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, bahaya mengancam keluarga kita sekarang. Para orang tua harus waspada. Jangan diabaikan, jangan dilupakan. Kewajiban kita menafkahi, iya, kita katakan kewajiban kita memang menafkahi keluarga, tapi ada kewajiban yang lebih dari itu, menanamkan akidah dan juga menjaga akidah mereka dan agama mereka. Di antara upaya penjagaan adalah memilihkan teman yang baik. Sehingga banyak saat ini para orang tua dengan rasa ketakutan yang sangat tinggi terhadap anak-anaknya dan pergaulan yang ada di luar, mereka berbondong-bondong untuk cari pondok. Bagaimana caranya anak ini bisa selamat agamanya dan budi pekertinya agar mereka bergaul dengan orang-orang yang baik? Tentunya ya secara zahir ya, yang kita nilai bahwasanya tempat yang terbaik adalah pondok pesantren. Nah, karena di sana diajarkan kebaikan demi kebaikan, dikontrol agamanya anak ini. Iya. Tapi jangan kemudian kita anggap bahwasanya ketika anak ini di pesantren pasti selamat. Tidak. Pesantren atau ma'had atau rumah belajar dan yang sejenisnya ini hanya sebagai salah satu dari sekian banyak sebab upaya untuk menjaga hidayah anak ini. Salah satu dari sekian banyak sebab anak ini agar tetap istiqomah. Iya, pesantren tempatnya. Tapi tidak serta-merta kemudian kita lepas tangan, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pesantren. Pihak pesantren juga manusia, ustadz-ustadznya pun juga punya anak, punya kebutuhan, ya. Rumah belajar pun demikian. Ustadz-ustadz pengajarnya pun juga punya tanggung jawab keluarga dan yang lainnya, sehingga perhatian ya dan yang lainnya yang berupa sebab-sebab untuk agar anak ini istiqomah ditempuh dengan semaksimal kemampuan. Tentunya namanya manusia juga banyak kekurangan. Seorang ustadz, seorang pendidik, seorang musyrif itu hanya sebagai sebab saja. Orang tua pun juga ikut andil dalam hal ini untuk menjaga agama sang anak tadi, budi pekerti sang anak tadi. Tidak kemudian lepas tangan begitu saja lah. Maka dari itu para orang tua, pelajaran-pelajaran yang seperti ini yang terkait dengan bimbingan keluarga langsung menyentuh kita-kita ini para orang tua, ini sangat penting. Ya, ikuti terus. Bagaimana para ulama membimbingkan kepada kita? Ya. Untuk kita bisa membekali kehidupan kita agar kita bisa selamat di dunia dan di akhiratnya, terjaga agama kita, istiqomah sampai ajal menjemput kita. Nah, sehingga poin mencarikan teman untuk mereka ini sangat penting. Koreksi anak kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya yang terbaik juga. Ya, yang terbaik. Bagaimana kita para orang tua bisa menjadi teman bagi putra dan putri kita? Jangan sampai anak ini melihat orang tuanya seperti musuh. Pokoknya anak kalau sudah berhadapan dengan ibunya, sudah seperti berhadapan dengan musuhnya dalam ring. Bagaimana bisa mengalahkan orang tuanya? Ya. Jadi kan anak ini ketika mendapati orang tuanya, bertemu dengan orang tuanya, seperti bertemu dengan teman yang lama sekali tidak jumpa. Rasa rindu, ingin sekali anak ini dekat dengan orang tuanya. Di saat itulah poin penting bagi sang ayah, bagi sang ibu untuk mendidik mereka. Ya. Ketika sang anak sudah mulai ingin cari perhatian kepada orang tua, disitulah orang tua dituntut untuk memperhatikan mereka. Ajak mereka bermain. Sesekali ajak mereka untuk berolahraga bareng, ya. Ajak mereka bermain, berjalan-jalan dan yang lainnya sambil lalu tidak hanya diisi perutnya saja, tapi juga diisi akhlak dan adab mereka. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi teman yang baik untuk mereka. Sehingga anak merasa nyaman di rumah. Ya. Walaupun dia tidak keluar rumah, tidak bermain di luar rumah, mereka asik dengan orang tuanya. Berbagai macam permainan diciptakan orang-orang tuanya, permainan-permainan yang aman untuk anak-anaknya. Ya. Membuat kolam ikan kah atau menanam-menanam bunga. Dan yang lainnya dari permainan-permainan yang ada, membuat mobil-mobilan dari kertas, origami dan yang lainnya, menggambar. Nah, membuat kemah-kemahan di rumah, masak-masakan, ini juga bagus. Agar anak kita tidak jenuh. Terkhusus di masa-masa pandemi ini, jangan diumbar liar anak-anak. Kita tidak sayang dengan anak-anak kita. Anak-anak dibiarkan main kesana kemari. Padahal pemerintah sudah menyarankan jangan sering keluar rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, CTPS, jaga jarak. Itu harus terus kita ingatkan. Anak-anak kita pun juga dilatih. Agar kita, anak-anak kita ini juga berhati-hati dari wabah itu. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Repot memang. Ya. Kita katakan repot memang untuk menjaga anak kita agar bisa jadi baik. Repot. Begitulah. Ini sekarang kita diuji. Anak-anak di rumah tanggung jawab kita masing-masing. Ya. Jangan kemudian kita banyak terlalu banyak menuntut. Kenapa kok pondok gak dibuka? Kenapa kok rumah belajar gak dibuka? Ya kita tahu sendiri. Sekolah baru saja dibuka seminggu ditutup lagi. Kenapa? Karena ada yang sudah terkena atau positif corona. Kondisinya demikian sekarang. Jadi sekarang kita diuji. Ya. Benar gak kita ingin kebaikan untuk anak kita? Nah sekarang ini, sekarang kita dibebani ini tugas. Walhamdulillah jika kita mungkin masih punya tanggungan satu anak, itu lebih mudah mengontrolnya, dua, tiga, ya. Coba kalau kita punya lebih dari tujuh, ya. Seperti para asatidzah kita, lebih dari tujuh, lebih dari delapan, bahkan lebih dari sepuluh pun juga ada. Bagaimana mereka mendidiknya? Sabar, hadapi itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wa tahdhiruhum minasyarri wa rufqatis su, dan memperingatkan anak-anak kita dari kejelekan dan juga pertemanan yang jelek. Nah, selain juga kejelekan harus dan wajib dihindari perilaku-perilaku jelek, dusta, tidak adab, ya, tidak menjaga lisan, khianat, curang. Harus dijauhkan untuk anak kita. Dan juga teman-teman yang bisa menjadikan anak kita melakukan kejelekan. Yaitu teman yang jelek, teman duduk yang jelek, teman main yang jelek. Ini juga harus ditahdir. Nih kata Syekh, wa tahdhiruhum, dan mengingatkan mereka dengan keras. Apa? Teman-teman yang jelek. Jangan main sama anak itu, nah, anak itu banyak dusta. Jangan main sama anak itu tidak memperhatikan sholatnya. Jangan main anak itu adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Boleh bagi kita untuk mentahdir anak kita atau mentahdir dari teman-teman yang jelek tadi, boleh. Nah, jangan bergaul sama si fulan. Si fulan itu adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Si fulan suka mengumpat, si fulan suka menggibah, si fulan suka namimah, si fulan suka buhtan. Memberikan kabar yang bukan sesuatu yang sebenarnya. Boleh bagi kita untuk menjelaskan, jangan bahaya, jangan sama dia. Boleh. Nah ini hati-hati. Di masa-masa fitnah pandemi ini, banyak juga fitnah yang terjadi. Ya. pertemanan-pertemanan, khususnya orang-orang yang tidak bisa sabar, tidak bisa qanaah. Hah? Akhirnya menyalahkan orang lain, menghibahi orang lain, menghibahi penguasa, menghibahi pemerintah, gak sabar, ya, tidak mau berhusnudzon. Jangan, hati-hati, tipe-tipe yang seperti ini jauhi. Ketika sudah ada obrolan, misalnya orang ini sudah menganggap bahwasannya apa itu pemerintah, sudah hindari, jangan dikumpulin, ya, pergi dari situ. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka para orang tua hati-hati, ya, ingatkan putra dan putri kita dari hal-hal yang membahayakan mereka, terkhusus jali susu, teman duduk yang jelek, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang, perangnya seseorang itu dipengaruhi dengan agama dan perangnya teman dekatnya, maka hendaknya hati-hati dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa dia menjadikan teman akrab. Hati-hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Syekh menyatakan wa ta'widuhum as-shalah, dan memperhatikan, ya, ibadah salat mereka. Nah, mengingatkan mereka terus berulang kali agar menunaikan salat. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan hal ini pada pertemuan yang mendatang. Biiznillahi ta'ala, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Semoga apa yang kita kaji di siang hari ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita, dan juga untuk anak-anak kita, putra-putri kita. Tanggung jawab kita berat, ya berat, sabar kita dalam menghadapinya. Tidak ada kehidupan ini yang tidak lepas dari sebuah ujian. Di ujian ada di mana-mana. Kita mau lari dari ujian ini, akan disusul ujian yang berikutnya. Kita lari selesai dari ujian ini, akan disusul lagi ujian dengan bentuk yang berbeda. Itu pasti. Maka kewajiban bagi kita adalah menghadapinya dengan sabar dan tabah, dan juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah azza wa jalla selamatkan kita dari berbagai macam bentuk musibah dan malapetaka yang bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang binasa. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.